بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد قال الإمام النووي رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على أحد من النساء النبي صلى الله عليه وسلم ما غرت على الخديجة رضي الله عنها وما رأيتها قط ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاة ثم يقطعها أعضاء ثم يبعثها في الصدائق الخديجة فربما قلت له كأن لم يكن في الدنيا إلا الخديجة كأن لم يكن في الدنيا إلا خديجة فيقول إنها كانت وكانت وكان لمنها ولد متفق عليه. Dari Sayyidah Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, "Maghirtu ala ahadin minan nisa'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, maghirtu ala Khadijah radhiyallahu anha." Tidaklah aku cemburu kepada salah seorang dari istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Wa ma ra'aituha qat, dan ya, tidak pernah aku merasakannya sama sekali. Di sini Aisyah radhiyallahu anha menceritakan bahwasannya beliau sangat cemburu kepada Khadijah radhiyallahu anha. Lakin kana yuktharu dzikraha. Iya, wa ma ra'aituha qat, dan aku tidak pernah melihat Khadijah radhiyallahu anha sama sekali. Artinya tidak pernah bertemu, ya. Karena Khadijah radhiyallahu anha telah wafat. Walakin kana yuktharu dzikraha. Akan tetapi Rasulullah SAW, ya, sangat banyak menyebutkan tentang Khadijah. Ini yang membuat cemburu Aisyah radhiyallahu anha. Selalu disebut-sebut namanya oleh Nabi SAW. Ya. Rasulullah SAW selalu menyebut nama Khadijah, ya, di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah, tidaklah aku cemburu, ya, kepada salah seorang istri Nabi, ya, sebagaimana aku cemburu kepada Khadijah. Artinya, istri Nabi yang lainnya tidak terlalu cemburu. Tetapi ketika disebut-sebut Khadijah, beliau paling cemburu dengan Khadijah. Thumma warubbama zabaha asyata. Dan terkadang Nabi SAW menyembelih seekor kambing. Thumma yuqati'uha aqdha. Kemudian dipotonglah anggota atau daging bagian-bagian kambing tersebut. Thumma yab'atsuha fi sadaiqi Khadijata. Lalu dikirimlah bagian-bagian daging tersebut setelah dipotong-potong oleh Nabi SAW. Lalu ada bagian yang dikirim ke teman-teman Khadijah. Warubbama qultu lahu. Dan terkadang aku pun berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah. Seakan-akan di dunia ini hanya ada Khadijah. Selalu beliau yang disebut-sebut, selalu beliau yang diceritakan, selalu diberikan bagian kepada teman-temannya. Seakan-akan di dunia ini hanya Khadijah. Ini menunjukkan apa? Cemburu, cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Karena cemburu itu adalah yuhibbu ayyakhtassa sahibuhu bihi duna ghayruh. Cemburu itu sebuah emosi yang ada pada manusia, emosi, ungkapan, yang dia suka untuk mengkhususkan pada dirinya saja tanpa yang lainnya. Maka ini adalah ghairah, yaitu cemburu. Dan dia tidak suka kepada selainnya untuk dicintai. Naam. Wan nisa'u dharat kunna ashaddu bani Adam ghairatan. Wanita madunya itu asyaddu bani Adam ghairatan, adalah seorang yang sangat cemburu seorang yang sangat cemburu dengan madunya yang lain. Naam. Ini terjadi kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan ini merupakan tabiat Naam. Karena Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita atau seorang istri yang dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang istri yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah, kecuali Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Dan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mencintai Khadijah radhiyallahu anha dan menyebutkan tentang Khadijah radhiyallahu anha, ya, ini membuat cemburunya Aisyah radhiyallahu anha. Naam. Setelah ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing tersebut, kemudian memotong-motong bagian hewan tersebut, ya, mengambil dagingnya, kemudian ya, menghadiahkan kepada teman-temannya Khadijah radhiyallahu anha. Melihat keadaan yang seperti ini, ya, Aisyah radhiyallahu anha tidak sabar, ya, tidak sabar. Ya, selalu yang disebut Khadijah, selalu yang ya didahulukan adalah Khadijah dan lain sebagainya, membuat ya, Aisyah radhiyallahu anha ini sangat cemburu dan tidak sabar. Lalu beliau mengatakan, ka'allam yakun fid dunya illa Khadijah, seakan-akan di dunia ini yang ada hanya Khadijah. Ya. Ya. Nah, ini ungkapan kecemburuan Khadijah, Aisyah radhiyallahu anha, ya, nah, terhadap Khadijah. Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan demikian? Wa yaqulu innaha kanat wa kanat wa kana li minha waladun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia, yaitu Khadijah radhiyallahu anha, melakukan seperti ini, ya, kanat, dulu melakukan seperti ini, ya, disebutkan tentang ya apa yang dilakukan oleh Khadijah radhiyallahu anha. Wa kana li minha waladun, dan dari beliaulah, ya, dari dialah, dari Khadijah radhiyallahu anha, ya, waladun, anak, artinya ya anak yang didapatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Allah anugerahkan ya semua anaknya itu dari Khadijah radhiyallahu anha, kecuali Ibrahim, ya, kecuali Ibrahim. Rasulullah SAW memiliki 4 putri dan 3 anak laki-laki. Semuanya ini dari Khadijah. Ya. 4 putri dan 3 putra. Semua ini dari Khadijah. Disebutkan, wa kana li minha walad, dan dari dialah aku mendapatkan seorang anak atau anak. Naam. Kecuali satu anak laki-laki, yaitu Ibrahim. Ibrahim ini dari Maryah Al-Qibtiyah, ya, Al-Qibtiyah, yang dihadiahkan dari Raja Qibt, ya. Nah, maka disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan Khadijah di hadapan Aisyah radhiyallahu anha. Iya. Asy-syahid dalam hadis ini yang berkaitan dengan bab yang kita bahas, yaitu tentang berbuat baik kepada teman, kedua orang tua, karib kerabat, ya, kemudian karib istri dan seluruh, ya, orang-orang yang disunahkan untuk kita muliakan. Dan di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiahkan daging kambing tersebut kepada teman-teman Khadijah radhiyallahu anha. Qala rahimahullahu ta'ala wa fi riwayatin wa in kana la yadhbahu syata fayuhdi fi khala'ilaha minha ma yasa'uhunna. Dan ketika dulu Rasulullah SAW menyembelih seekor kambing, maka beliau pun menghadiahkan daging kambing tersebut kepada khala'ilaha, pada teman-teman sahabat-sahabat dari Khadijah radhiyallahu anha. Wa fi riwayatin kana idza dhaba syata yaqulu arsilu biha ila asdiqai Khadijata. Dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih kambing, beliau mengatakan arsilu biha, kirimlah daging ini kepada teman-temannya Khadijah. Wa fi riwayatin qalat, dan juga dalam riwayat yang lain telah berkata Aisyah radhiyallahu anha istadzanat Halatu bintu Khuwailid ukhtu Khadijah ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Halah bintu Khuwailid meminta izin kepada Rasulullah SAW. Halah bintu Khuwailid ini adalah saudaranya Khadijah radhiyallahu anha. Fa'arafa istadzana Khadijah. Lalu Rasulullah SAW pun menghargai, mengenal izin tersebut sebagaimana Khadijah. Fartaha lidzalika faqala Allahumma halata ibintu Khuwailid. Maka Rasulullah SAW ihtamma bihi, yaitu sangat memperhatikan dari saudari Khadijah radhiyallahu anha, yaitu saudari istrinya, sangat diperhatikan sampai beliau mengucapkan Allahumma halata ibintu Khuwailid. Dari beberapa hadis yang kita sebutkan, maka bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Anna ikrama shadiqinil insan ba'da mautihi ya'tabiru ikraman lahu. Bahwasannya memuliakan sahabat, teman seseorang setelah wafatnya, maka ini teranggap sebagai ikraman lahu, pemuliaan terhadapnya. Walaupun dia sudah meninggal, sudah wafat, ketika kita berbuat baik kepada sahabat-sahabatnya, maka ini teranggap sebagai pemuliaan terhadap seorang yang meninggal tersebut. Wa birran bihi, dan perbuatan kebaikan. Sawa'un kana minal walidain, baik itu adalah kedua orang tuanya. Aw minal azwaj, atau dari istri-istrinya. Aw minal asdiqa, atau dari teman-temannya. Aw minal aqarib, atau dari kerabat dekatnya. Fa inna ikrama shadiqin al mayyit ya'tabiru ikraman lahu. Maka sesungguhnya memuliakan sahabat mayyit, maka teranggap dia telah memuliakan mayit tersebut. Ya. Nah, jadi tidak terputus ya, perbuatan kebaikan terhadap seseorang yang telah meninggal dunia. Ya, pemuliaan terhadap seorang yang telah meninggal dunia. Nah, salah satunya ini, yaitu kita memuliakan temannya, ya, berbuat baik kepada temannya, itu sama saja, ya, kita memuliakan, ya, mayit tersebut, ya, memuliakan, ya, kedua orang tua kita yang telah meninggal dunia, misalnya, atau dari istri-istri kita yang telah meninggal dunia, misalnya, ya, atau teman-teman kita, ya. Nah, di sini, ya, disyariatkannya kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada teman-teman orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang teman-teman yang sudah meninggal dunia, dengan kita berbuat baik dengan kepada anak-anaknya, ya, sebagaimana telah kita disebutkan tentang asar dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Naam. Wallahu a'lam bissawab. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.